Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ondel-ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel terpinteran. Boy, mak, bapak ondel-ondel ngiping. Ser, ngarak pengantin di sunatin. Ser, goyangnya asik lut-lutan. Lut, inyang ngiping igel-igelan. Go, blak, blak, blak, blak, blak. Gendang nyaring di tempat, nyang nyiringnya nandak pada surat-surat. Tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jenjing krakan krak. Kepalenya nyale pokobaran. Ngul, nyang ngarap pada kebingungan. Ngul, disiramin air comberan. Yul, hore, hore, pada surat-surat. Tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan rambut kebakaran.